Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bermajlis dalam membahas kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan lanjutkan di antara hak-hak orang lain atas diri kita. Yang ketujuh adalah al-haqqus sabi'u, hak yang ketujuh, at-takhfifu wa tarku takallufi wa taklifi. Meringankan, yakni saudara kita, wa tarku taklifi at-takallufi wa taklif, dan tidak membebani diri dan tidak pula memberatkan orang lain, memberatkan saudara kita. Ya, tidak membebani diri terkait dengan dirinya sendiri, terkait diri kita, ya, serta tidak ya membebani, ya memberatkan saudara kita. Ya. Ini hak yang ketujuh. Dzalika alla yukallifa akhahu. Yang demikian itu seseorang tidak membebani saudaranya, ma yasukku alai, dengan sesuatu yang memberatkan saudaranya, dengan sesuatu yang memberatkan saudaranya. Bali rawihu sirrahu an muhimmatihi wa hajati. Bahkan melapangkan dadanya, ya hatinya, dari kebutuhan-kebutuhan dan hajat-hajatnya. Ini haknya saudara kita atas diri kita. Ya. Jadi seorang muslim itu suka meringankan beban saudaranya. Di dalam bermuamalah dengan saudaranya, tidak memaksakan diri, artinya tidak membebani dirinya sendiri. Kemudian juga dia tidak membebani saudaranya dengan sesuatu yang berat bagi saudaranya. Ya. Karena memang di dalam agama kita, seorang muslim itu dilarang melakukan tanattu', sikap membebani diri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Semoga binasa orang-orang yang memaksakan diri, baik dalam urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Itu kita dilarang memaksakan diri, melakukan takalluf. Iya. Apakah ya sikap takalluf ini, membebani diri ini, akan menyusahkan diri pelakunya sendiri ataukah menyusahkan saudaranya? Ini dilarang dalam agama. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhwanukum khawalukum." Saudara-saudara kalian adalah pembantu-pembantu kalian, penolong-penolong kalian. Di saudara-saudara kita ini, ya, apakah dia adalah tetangga kita, saudara kita, ataukah mungkin pekerja kita, budak-budak kita, itu adalah penolong dan pembantu bagi kita. Ya. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma yata'amu. Oleh karena itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu barang siapa yang saudaranya ada di bawah kepemimpinannya, ada di bawah kekuasaannya, maka hendaknya dia berikan makan kepada saudaranya dari sesuatu yang dia makan. Artinya kalau kita butuh makan, ya, pasti juga saudara kita butuh makan. Maka kalau kita punya pekerja, bawahan, budak, ya, jangan cuma kita yang enak-enak saja, kemudian bawahan kita kesusahan, ya. Wal yulbisu mimma yalbas. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia memberikan pakaian kepadanya dari sesuatu yang dia pakai. Jadi kalau kita senang pakai baju, maka saudara kita, bawahan kita, hendaknya juga kita pikirkan pakaiannya. Seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang punya budak, budak itu tidak berani dia beli pakaian kecuali dibelikan oleh tuannya. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya seorang itu yang memiliki apa namanya budak itu jangan membiarkan budaknya tidak menggunakan pakaian, hanya celana atau sarung yang dia gunakan. Tapi hendaknya dia belikan pakaian seperti apa yang dia pakai. Dia pakai baju di atas, ya, menutupi dadanya, perutnya, ya, punggungnya, maka budaknya yang ada di bawah kekuasaannya juga hendaknya diberikan pakaian seperti apa yang dia pakai. Walaupun mungkin dari sisi harga mungkin tidak akan sama, ya, antara pimpinan dengan bawahan, antara majikan dengan budak itu tidak akan sama. Tapi maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita supaya orang-orang yang ada di bawah kita, apakah dia adalah pekerja-pekerja kita, budak-budak kita, termasuk diantaranya adalah anak dan istri kita, itu hendaknya kita perhatikan pakaian dan makanannya. Ya. Termasuk dalam hal ini juga adalah penggajian. Kita punya karyawan misalnya, itu hendaknya kita perhatikan sekali kebutuhannya mereka. Kalau misalnya tanggal 3 penggajiannya, ya, diberikan, ya, pada tanggal 3. Jangan ditunda sampai pertengahan bulan, bahkan kadang akhir bulan, ya. Sementara pekerja-pekerja ini juga butuh untuk, ya, menghidupi anak istrinya. Ya, dalam waktu yang sama kita bersenang-senang, tidak mau pusing apakah mereka kesusahan atau tidak. Maka seorang muslim itu hendaknya memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai dia membebani saudaranya dengan sesuatu yang memberatkannya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa la tukallifuhum ma la yutikun. Dan janganlah kalian menugasi mereka dengan sesuatu yang tidak mereka mampu. Dalam riwayat yang lain, ma yaglibuhum. Ya, sesuatu yang mengalahkan mereka. Artinya sesuatu yang mereka tidak mampu kerjakan kecuali dibantu. Fa in kallaftumuhu fa ainuhum. Oleh karena itu apabila engkau membebani mereka, menugasi mereka, artinya dengan sesuatu yang berat, ya, fa ainuhu, maka hendaknya kalian membantu mereka. Misalnya, ya, pekerja kita misalnya kita jual beras misalnya. Jual beli beras. Biasanya pekerja kita hanya mampu mengangkat misalnya satu karung 25 kilo misalnya. Kalau 50 kilo misalnya dia sudah kepayahan. Bahkan mungkin bisa keseleo atau ya salah urat, ya, maka kalau kita bebani dengan pekerjaan yang melebihi dari kemampuannya, maka hendaknya kita membantunya. Jangan kita membebaninya dengan suatu pekerjaan yang ya di luar dari batas kemampuannya. Ya. Nah, ini penting kita perhatikannya supaya hubungan kita dengan bawahan kita, dengan saudara kita itu bisa baik. Ya. Karena seringkali terjadi ketidakcocokan antara seorang pemimpin dengan bawahannya, seseorang dengan karyawan-karyawannya, karena ada di antara mereka ini yang tidak mengerti hal-hal yang seperti ini, membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Suruh angkat apanya karung ya 50 kilo misalnya, sementara mereka hanya mampunya 25 kilo atau maksimal 30 kilo misalnya. Kalau dia tidak mengerjakan ya tugas yang sangat berat itu, dikurangi gajinya. Ini hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam agama. Ini termasuk kedzaliman. Ya. Termasuk di antara kedzaliman. Jangankan manusia, hewan saja itu tidak boleh kita bebani di luar dari kemampuannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat, di mana sahabat ini punya unta dipekerjakan dengan beban yang berat, kemudian seringkali dia tunda makannya. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke perkebunan ya sahabat Ansar ini. Ini dalam riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seekor unta. Unta ini datang dalam keadaan dia menangis. Dan dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu di antara mukjizatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bisa mengerti bahasa hewan. Datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia laporkan majikannya, ya, pemiliknya, bahwasanya, ya, pemiliknya telah mendzalimi dirinya dengan membebaninya dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat dan juga terkadang membuatnya kelaparan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berteriak, "Man sahibu hadzal ibil?" Siapakah pemilik unta ini? Dua kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ulangi, "Man sahibu hadzal ibil?" Siapa yang punya unta ini? Tiba-tiba datanglah sahabat Ansar, pemilik kebun dan unta ini. Kata sahabat ini, "Ana ya Rasulullah." Saya katanya yang punya wahai Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, afala tattaqillaha fi hadhil bahima? Kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kaitannya dengan hewan ini? Innahu syaka ilayah. Sesungguhnya binatang ini mengadu kepada saya. Annaka tuji'uhu wa tud'ibu. Bahasanya, kamu katanya membuat dia kelaparan dan dia letih, ya. Buat dia kelaparan dan letih. Kenapa kamu siksa binatangmu seperti ini? Kamu pekerjakan, ya, kamu tunda makannya. Perhatikan, ya, binatang. Binatang saja, subhanallah, ya. Di dalam agama kita itu ada tempatnya. Disayangi di dalam agama kita, dirahmati. Bagaimana lagi halnya dengan manusia? Ini yang sering kita saksikan di lapangan, ya, di alam nyata ini. Ada sebagian orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mempekerjakan saudaranya, pekerjakan orang lain, tapi tidak memperhatikan haknya para pekerja itu. Tuntutannya banyak dan besar kepada, ya, bawahan-bawahan dan karyawannya, tapi perhatiannya terhadap mereka kurang. Bahkan seringkali dia terledor, nanti dia gaji, ya, di pertengahan bulan ataukah di akhir bulan, padahal mereka ini seringnya butuh di awal bulan misalnya. Nah, ini kedzaliman terhadap saudara kita. Ya. Kemudian kata penulis di sini, bal yurawihu sirrahu an muhimmatihi wa hajati. Bahkan seseorang itu, ya, melapangkan dada saudaranya, ya, hati saudaranya dari kepentingan-kepentingan dan hajat-hajatnya. Jadi saudara kita punya hajat, ya, hendaknya kita ringankan, ya, ringankan, ya, hajat-hajatnya, ya, kita masukkan perasaan gembira ke dalam hatinya, kasih bonus-bonus, ya, kasih tambahan-tambahan gaji, ya, sekali-kali diundang, diajak makan bersama misalnya, ya, atau kalau keluarganya sakit kita jenguk, kita bantu dengan, ya, harta kita, gajinya jangan dipotong misalnya karena dia sakit. Iya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, minal imani idkhalu sururi ala qalbil mu'min. Termasuk di antara keimanan adalah memasukkan perasaan gembira ke dalam hati seorang mukmin. Iya. Kalau kita beriman seperti itu, kita senang melihat saudara kita senang. Kita suka kalau melihat saudara kita di atas kebaikan. Ya, kita bersedih kalau mereka kesusahan, berada dalam keburukan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, yakni dengan keimanan yang sempurna, sampai dia menyukai, sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia sukai, apa yang dia cintai untuk dirinya. Ada tidak yang senang kalau dirinya kesusahan? Tidak ada, kan, ya? Senangnya dia, ya, diberikan tugas sesuai dengan batas kemampuannya. Iya. Di seorang mukmin seperti itu, ya. Membangun persaudaraannya, membangun, ya, hubungannya dengan orang lain karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Jadi kalau kita mempekerjakan orang, bermuamalah dengan orang, hidup bergandengan, ya, dengan masyarakat, hendaknya kita lakukan semua itu semata-mata karena keimanan kita kepada Allah dan negeri akhirat. Jangan kita lakukan hanya sekedar ya tendensi duniawi, tidak ada latar belakang keimanan di balik semua itu ya. Jangan ya. Sungguh merugi bagi orang yang melakukan hal yang seperti ini. Mestinya kita mendapatkan berbagai macam keutamaan dan pahala ketika kita melakukan semua itu karena keimanan kita kepada Allah dan negeri akhirat. Ya, tapi ada saja sebagian orang di antara kita ya tidak melakukan semua itu ya, seakan-akan dia lupa dengan Allah, lupa dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun ya melakukan kedzaliman, menyusahkan saudaranya, tidak memperhatikan hak-hak saudaranya. Ya. Jadi hendaknya kita ringankan kesusahan di antara kesusahan saudara kita. Ya, yeah. Ini keutamaan ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang panjang, di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melonggarkan, yang menghilangkan kesusahan di antara kesusahan-kesusahan dunia dari seorang mukmin, jadi kesusahan-kesusahan dunianya dia hilangkan ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melonggarkan, menghilangkan sebuah kesusahan di antara kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Ini namanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan seseorang. Ketika di dunia dia longgarkan saudaranya, dia lapangkan ya kesusahan saudaranya, nanti di hari kiamat juga dia akan dilapangkan. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesusahan, yakni kesusahan bayar utang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada saudara kita berutang sama kita, jatuh tempo misalnya ya, dan dia belum bisa bayar utangnya, kita berikan penangguhan ya, mungkin 1 bulan, 2 bulan. Dan lebih hebat lagi kalau kita bisa gugurkan utangnya. Ketika kita melihat saudara kita ini betul-betul sudah tidak bisa bayar utang ini, sudah diundur ya, diperpanjang temponya 2 bulan, 3 bulan, tidak bisa juga. Dikasih lagi pengunduran 6 bulan, tidak bisa juga. Sampai 1 tahun ya, kesusahan kasihan ya, karena sesuatu dan lain hal ya, mungkin dia tiba-tiba jatuh sakit atau kecurian ya barang-barangnya, modalnya ya, dia tidak ada sesuatu yang dia bisa pakai untuk menutupi utangnya, maka kita gugurkan misalnya, ini merupakan ya sebuah keutamaan yang besar, jadi sebab orang itu akan dinaungi nanti pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perlu kita catat ya. Allahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama dia mau menolong saudaranya. Ini yang harusnya kita hidupkan ya dalam kehidupan bermasyarakat kita, prinsip ingin menolong orang lain, ingin membantu orang lain. Ya. Kita lihat saudara kita ada yang menganggur. Kebetulan kita punya usaha, coba lihat. Dia punya kecakapan, misalnya kemampuan, tarik dia, pekerjakan. Ya, supaya dia tidak menganggur. Atau misalnya kalau kita tidak punya pekerjaan usaha, kita berikan syafaat bagi saudara kita. Kasih pengantar, rekomendasi. Kebetulan kita punya sahabat ada usahanya, arahkan dia, ini Pak, ini saya punya tetangga, kasihan kesusahan dia hidupnya. Sudah dia cari pekerjaan ke sana kemari tapi tidak dapat-dapat juga. Minta tolong di ya, diangkat jadi karyawan atau pekerja ya. Ini namanya syafaat. Ya. Iya. Bahkan seorang muslim sampai pun kita apanya menikah, sampai dalam urusan pernikahan ini harus kita bangun prinsip ta'awun ini. Bahwasanya kita menikahi seorang wanita karena kita ingin membantu ya wanita ini. Sebaliknya juga seorang istri, dia menikahi seorang suaminya dengan niat bahwasanya dia ingin membantu pekerjaan-pekerjaan yang tidak semestinya dikerjakan oleh laki-laki. Ya, dia ingin kerjakan, ringankan di antara beban-beban hidupnya. Itu juga laki-laki harus mengerti ya. Kalau kita menikahi wanita, jangan dikira wanita yang tinggal di rumah itu tidak susah, tidak ada pekerjaannya, tidak berat, ya. Banyak pekerjaan yang mereka lakukan. Ya. Makanya beda ya kehidupannya anak muda dengan orang yang sudah menikah. Anak muda itu ya banyak tugasnya, dia mencuci sendiri. Iya, masak-masak sendiri ya. Bersihkan rumah ya bersihkan sendiri. Ya sedih-sedih sendiri. Iya. Itu kalau orang bujang ya, tidak punya pasangan. Iya. Nah, ketika ada istri itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hidup sendirian ya, penuh dengan beban-beban hidup karena tidak ada istrinya. Ya, berbagai macam ya masalah dihadapi dalam kehidupannya mestinya ditangani oleh seorang wanita, seorang istri, tapi karena tidak ada istrinya ya dia tanggung sendiri. Ya. Jadi kembali bahwasanya ketika kita ya hidup bermasyarakat, hidup bersama ya, berdampingan dengan orang lain, hendaknya kita bangun prinsip ta'awun. Ya. Nah, ini yang pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Berta'awunlah kalian ya, bertolong-tolonganlah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Ya. Kemudian kata penulis, wala yastamiddu min jahihi wala mali. Tidaklah meminta pertolongan dengan kedudukan dan harta benda saudaranya. Artinya seorang muslim ketika hidup ya bersama dengan orang lain, bersama dengan saudaranya, tetangganya, ya, mentang-mentang misalnya saudaranya, tetangganya, pejabat, ya, maka dia manfaatkan ya jabatan tetangganya, saudaranya, tanpa mau berusaha untuk ya berbuat sendiri, berusaha sendiri. Yeah. Dia melihat saudaranya orang kaya misalnya, semua hajat-hajatnya selalu dia minta kepada saudaranya. Yeah. Ini hendaknya seorang muslim jangan menjadi beban bagi orang lain. Kecuali kalau memang dia sudah berusaha kemudian tidak ada jalan lain selain dia meminta pertolongan kepada saudaranya, ya, barulah ketika itu. Tapi jangan dijadikan kebiasaan, setiap mau berusaha pasti dia, ya, bersandar kepada saudaranya. Ya. Ini ada sebagian orang seperti ini. Ya. Ada orang seperti ini, menikah minta bantuan kepada orang tuanya. Padahal dia bisa bekerja. Bahkan terkadang ada orang yang sudah punya pekerjaan, masih saja dia bebani orang tuanya. Sudah menikah nanti, bangun rumah lagi, minta lagi sama orang tuanya. Tidak mau berusaha. Sudah punya rumah nanti, mau pergi haji, mau pergi umrah, minta lagi sama orang tua. Ada orang begitu ya? Jadi beban bagi orang tuanya. Memang ya betul, orang tua kita adalah orang tua ya. Ya, kita punya hubungan khusus dengan orang tua, tapi seorang muslim tidak sepantasnya menjadi beban bagi orang lain. Sekalipun pada orang tuanya. Ya. Karena kalau kita punya kebiasaan yang seperti ini, maka kita akan menjadi, ya, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kemanjaan. Ya. Tidak mau berusaha. Ya. Wala yukallifuhu at-tafakkuda li ahwalihi wal qiyami bi huquqihi wat tawadu'u lahu. Tidak pula dia, ya, membebani saudaranya untuk memperhatikan keadaan-keadaannya. Ya. Dan menunaikan hak-haknya. Artinya seorang muslim itu jangan banyak menuntut. Ya. Selalunya dia yang mau diperhatikan. Sementara sebaliknya, ya, masih bagus kalau dia perhatikan orang lain. Ya. Selalu dia mau apanya diperhatikan oleh orang lain. Ya. Misalnya dia sakit. Ya. Maunya dia satu kompleks jenguk dia. Ya, misal ya. Kalau ada yang tidak pergi jenguk dia, kadang dia, ya, gibai saudaranya. Kenapa itu fulan tidak datang-datang? Nah, jangan ya. Mungkin kita berbaik sangka saja, mungkin dia ada kesibukannya. Ya, lagi ada masalahnya, lagi safar, lagi ini, lagi itu ya. Jangan kita selalu minta apanya menuntut orang lain memperhatikan diri kita. Iya. Walaupun itu adalah hak kita ya. Tapi jangan ya menjadikan hal yang seperti sebagai kebiasaan kita ya, selamanya kita ingin diperhatikan oleh orang. Iya, masih bagus kalau kita perhatikan orang lain juga. Kalau mereka sakit kita juga jenguk dia. Ya, parahnya lagi kalau ya cuma orang lain kita tuntut jenguk kita di saat kita sakit, tapi kita sendiri ketika mereka sakit tidak pernah kita jenguk mereka. Ya. Baik. Jadi ya, wala yatakal wala yukallifuhu at-tafakkuda li ahwalihi wal qiyami bi huquqihi wat tawadu'i lahu. Jadi seorang itu tidak membebani saudaranya untuk memperhatikan keadaan-keadaannya, ya, menunaikan hak-haknya, wa tawadu ilahu, ya, berlaku tawadu kepada dirinya. Jadi jangan kita tuntut orang lain tawadu kepada diri kita. Kitalah yang mulai tawadu, ya, merendah hati, ya, kepada orang lain. Jangan kita sombong. Jangan kita congkak, ya. Nanti insyaallah orang lain juga akan perlakukan kita seperti itu. Ya. Tapi kalau kita tinggi hati, jangan harap orang lain akan rendah hati kepada kita. Ya. Bal yakunu qasduhu bi mahabbatihi Allah wahdahu. Bahkan tujuan seorang muslim di dalam mencintai saudaranya adalah Allah saja. Jadi jangan kita mencintai saudara kita ya dengan cara-cara yang seperti ini. Kita selalu mau diperhatikan, selalu mau dimuliakan, selalu mau di ini ya. Iya. Tiba saatnya orang lain tidak lakukan semua itu, akhirnya kita balas dengan keburukan. Jangan ya. Tapi kata penulis, bahkan ya tujuan seorang muslim, tujuan kita dalam mencintai orang lain, mencintai saudara kita adalah Allah semata-mata. Ya. Tujuan kita semata-mata karena Allah ya. Ya. Bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita, tidak ya? Iya. Kemudian wattabarruka bidu'ai, dan juga karena ingin mendapatkan berkah melalui doa-doanya saudara kita. Kita bantu mereka, kita cintai mereka ya. Kita ringankan kehidupannya. Ya, dengan harapan suatu saat dia juga nanti ingat kita, didoakan ya. Ya. Ada masalah kita hadapi, dia doakan kita, masya Allah ya. Sehingga kita mendapatkan berkah dari doanya saudara kita. Ya. Wal isti'nasa biliqa'i. Dan juga merasa akrab ya. Merasa dekat ya dengan sebab berjumpa dengannya. Dengan sebab berjumpa dengannya. Ya. Ini tujuan kita bersaudara dengan tetangga kita, dengan orang lain, supaya kita ketika berjumpa dengannya ya, siapapun di antara mereka, selalu kita senang dan bahagia. Karena kita sudah membuat orang lain juga senang. Ya. Ada beban hidupnya kita ringankan. Ada utangnya kita mudahkan, bahkan mungkin kita gugurkan. Iya. Ada hajat-hajatnya kita bantu dia. Apakah kita bantu dengan harta kita, pikiran kita, nasihat kita, ya, atau dengan tenaga kita misalnya. Iya. Wal isti'anata ala dini. Dan juga karena meminta pertolongan untuk agamanya. Iya. Artinya kita minta apanya pertolongan ya, bantuan dari saudara kita. Iya. Untuk urusan agama kita. Karena ada urusan-urusan agama tidak akan sempurna kecuali dengan orang lain. Seperti sholat jamaah tidak bisa sempurna kecuali ada ya orang lain bersama kita. Iya. Berhaji. Ya, haji kita tidak akan sempurna kecuali bersama dengan jamaah-jamaah yang lain, saling membantu. Apalagi yang berasal dari negeri yang jauh seperti Indonesia ya. Itu butuh dalam perjalanan kita teman-teman yang membantu ya urusan-urusan kita di dalam menuntut ilmu misalnya. Seorang butuh bantuan dari orang tuanya, dari saudaranya, atau bahkan mungkin dari kaum muslimin ya. Ketika dia sampai di tempat belajarnya juga butuh ya bantuan dari teman-temannya, dari gurunya. Jadi kita hidup bermasyarakat ya, kita butuh kepada orang lain. Kita ini makhluk sosial, tidak akan pernah lepas dari orang lain. Sampai kita mati saja itu tidak lepas dari orang lain. Siapa yang memandikan kita kalau bukan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita? Iya. Wattaqarruba ilallahi ta'ala. Ta'ala alal qiyami bihuquqi. Ya, atau al-qiyama bihuquqi. Dalam rangka mendekatkan diri ya. Iya. Ini tujuan kita berteman ya. Ya. Bersahabat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fil qiyami bihuquqi, dalam menunaikan hak-hak saudara kita. Jadi ada beberapa hak yang sudah kita sebutkan. Ada 7 hak. Nah, ketika kita bersaudara, ya berteman, ya bersahabat, hidup berdampingan, bertetangga dengan mereka-mereka, ini manusia, maka hendaknya kita luruskan niat kita bahwa kita membangun ya persaudaraan, persahabatan, karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ya penunaian hak-hak saudara kita. Jadi kita pannya bertetangga seperti ini, bersahabat, masya Allah ya. Ya, kita berbuat baik kepada orang lain, kita tidak jadikan sebagai beban dalam hati kita, bahkan dijadikan sebagai penghibur hati kita, ya, kabar gembira bagi diri kita, karena kita tahu bahwasanya kalau kita menunaikan hak-hak saudara kita, kita akan dapatkan pahala dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata penulis di sini, wa tamamu takhfifi ala bisatil ihtisami. Kesempurnaan sikap meringankan saudara kita adalah tayyu bisatil ihtisami, yaitu melipat perasaan canggung. Artinya menghapus perasaan canggung. Ya. Khususnya kita yang punya interaksi ya, punya hubungan dekat dengan orang lain, tetangga kita, muka belakang ya, samping, kiri kanan. Ini yang paling dekat ini. Orang-orang yang sangat dekat kepada kita mengetahui keadaan kita, misalnya dari kalangan tetangga kita atau mungkin orang tua kita, saudara kita, ini harus kita perlakukan mereka seperti halnya saudara kita, bahkan mungkin diri kita. Iya. Dengan cara kita menghapus, menghilangkan ya perasaan canggung. Iya. Makanya kalau kita bertetangga misalnya, ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh tetangga kita, ya, itu hendaknya kita izinkan mereka. Misalnya kita punya belimbing, belimbing yang kecil ya, untuk ya bakar-bakar ikan misalnya, kadang dia butuh, kita sampaikan sama dia. Ya, misalnya kita bilang sama dia, Pak, ini di pekarangan saya ada belimbing, ada mangga, ya. Apa saja ada serai di pekarangan, masuk mungkin saja ambil. Jangan mungkin malu-malu. Nah, ini hal seperti ini kita hapus. Itu namanya persaudaraan ya. Tetangga-tetangga kita yang dekat dengan kita, berikan ya kelonggaran ya. Atau misalnya kalau dia ya kehabisan air, ya, kebetulan kita dia pakai pam, kita pakai mesin pompa air ya, yang dibor misalnya, sampaikan sama dia, Pak, nanti kalau kehabisan air pam tak ya, butuh sekali ke air, ambil anki saja dari sebelah, kasih nyala saja mesin ya, tidak perlu minta izin. Misal ya. Ya. Ini pertetanggaan ya. Persaudaraan dengan orang lain. Ya. Baik. Jadi kata penulis di sini, wa tamamu takhfifi tayyubisatil ihtisami. Kesempurnaan meringankan ya, sikap meringankan ya saudara kita adalah menggulung ya, menghapus perasaan canggung. Yakni dari saudara kita. hatta la yastahiya minhu fima la yastahi fihi min nafsi, sehingga dia tidak akan merasa malu ya kepadanya dalam perkara yang tidak dia malu terhadap dirinya sendiri. Artinya kita bangun perasaannya dekat keakraban supaya dia tidak merasa canggung kepada kita, sebagaimana halnya dia tidak merasa canggung terhadap dirinya sendiri. Iya. Taib. Kemudian di sini penulis membawakan asar dari seorang ulama yang bernama Ja'far bin Muhammad. Qala Ja'far bin Muhammadin, kata Ja'far bin Muhammad rahimahullahu taala, asqalu ikhwani alayya man yatakallafu li wa atahaffadhu minhu. Seberat-beratnya ya saudaraku ya, artinya saudara yang paling berat alayya bagiku, man yatakallafu li, adalah orang yang memberatkan diri terhadapku. Artinya dia tidak enak sama kita ya. Ya, mau ambil saja belimbing, wah tidak enak perasaannya. Iya. Sebaliknya juga dia membuat kita merasa merasa berat. Iya. Pagarnya selalu tergembok. Padahal kita kadang butuh ya mangganya, butuh belimbingnya ya. Butuh semanginya ya, serenya ya, lengkuasnya, tapi karena selalu dikunci terus ya, padahal jalan juga aman ya, tidak ada juga pencuri, ini kadang membuat kita merasa canggung ya. Iya. Taib. Jadi katanya ya, saudara yang paling berat bagi diriku adalah orang yang memberatkan diri terhadapku, dan saya pun menjaga diri darinya. Artinya jaga-jaga, jangan sampai dia tersinggung, jangan sampai dia tidak enakan sama kita ya. Karena begitu ya, ini tetangga atau saudara yang paling berat bagi kita ini. Ya, kadang kita serba salah hidup berdampingan dengan orang yang seperti ini. Ya. Lebih parahnya lagi kalau tetangga kita ini suka tersinggung. Kadang masalah-masalah anak-anak kecil dibawa-bawa ke orang tua. Ya. Ini perlu juga saya ingatkan ya teman-teman, kalau anak-anak kita berkelahi, bertengkar, jangan kita masuk-masuk ya. Iya. Kalau anak-anak kita datang pulang melapor misalnya, ya dihibur saja. Oh iya Nak, nanti saya anu. Iya. Tapi jangan dilanjutkan ya. Betul-betul didatangi rumah tetangganya. Bahkan digerta-gerta tetangganya, apa ini? Ya. Jangan ya. Kita bertetangga itu harus saling ya berlapang dada. Taib. Wa akhaffuhum ala qalbi man akunu ma'ahu kama akunu wahdi. Dan saudara yang paling ringan bagi hatiku adalah orang yang aku bersamanya sebagaimana ya aku bersama diriku sendiri. Ya, seakan-akan dirinya sendiri ya sudah menyatu dia ya. Waqala ba'dul hukama'i, terakhir ya sedikit lagi. Waqala ba'dul hukama'i, sebagian diantara orang-orang yang bijak berkata, man sakatat kulfatuhu damat ulfatuhu. Barang siapa yang sikap membebani diri ya hilang dari dirinya, damat ulfatuhu, maka akan abadi ya ulfatuhu, persahabatannya. Jadi kalau memberat-beratkan orang, ya, itu hilang dari diri kita, maka, ya, akan abadi persahabatan kita. Jadi kita dalam hidup, ya, berdampingan, upayakan selalu ingin meringankan orang, ya. Jangan selalu memberatkan orang. Iya. Kemudian dalam riwayat yang lain yang tidak di sini tidak disebutkan oleh penulis, dikatakan oleh ya orang bijak ini, "Wa man khaffat mu'natuhu damat mawaddatuhu." Dan barang siapa yang ringan biaya hidupnya, maka akan abadi mawaddahnya, kasih sayangnya. Misalnya kita bersaudara dengan tetangga kita, ya, ya, jangan biaya hidup kita ini terlalu besar, ya, terlalu berat. Artinya kalau kita hidup bersama dengan tetangga misalnya, ya, ya, kita hidup seadanya. Walaupun mungkin kita orang kaya. Karena ada sebagian orang kalau diundang tetangganya acaranya murahan, ya, paling pisang goreng, ya, ubi goreng misalnya, ya, diundang ke sebelah tidak hadir. Tapi kalau ya makanannya makanan mahal, pizza misalnya atau burger, ya, atau yang mahal-mahal lah begitu, ya, dia akan berusaha hadir sehingga orang akan membaca, oh, orang ini, ya, harus pi kue-kue mahal dibeli ini. Susah ini kalau tidak, ya. Kalau yang murah-murah, ya, pisang pepe, ya. Pisang hijau, pisang ini tidak laku. Iya. Masih bagus kalau tetangganya orangnya kaya juga, ya. Orangnya punya uang bisa beli ini, ya. Kemudian undang kita makan. Yang susah kalau dia miskin. Bisanya hanya pisang goreng. Iya. Nah, ini juga penting dalam kehidupan berumah tangga antara suami dengan istri, itu jangan saling membebani. Sekalipun mungkin, ya, istri misalnya seorang wanita berasal dari keluarga yang kaya, tapi ketika mendapatkan suami mungkin lebih rendah, ya, ekonominya daripada dia, jangan sekali-kali ia membebani suami melebihi kemampuan ekonominya. Iya, karena ini nanti akan menjadi sebab percekcokan, ya. Apalagi kalau istri mengungkit-ungkit misalnya, saya dulu waktu hidup di rumahnya orang tua senang-senang, sekarang saya tambah susah. Nah, ini pasti nanti retak, ya, hubungan rumah tangga kita. Iya. Baik. Kita baca dengan cepat, ya. Wa min tamami hadzal amri antara al-fadla li ikhwanika alaik. Dan di antara kesempurnaan perkara ini, yakni hubungan kita dengan saudara kita, adalah engkau memandang keutamaan bagi saudara-saudaramu atas dirimu. Artinya, selalu kita melihat dan mengingat kebaikan-kebaikan saudara kita. Ya, supaya kita ini tambah cinta, tambah dekat kepada mereka. La li nafsika alaihim. Jangan kamu melihat keutamaan dirimu, ya, jasa dirimu atas mereka. Sebaliknya, jangan kita melihat jasa kita, kebaikan kita atas, ya, saudara-saudara kita. Oh, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Apa dia lakukan sama saya? Tidak ada. Ya, ini bahasa-bahasa yang tidak bagus. Ya. Ya. Kalau kita berbuat baik, selesai kita berbuat baik, bantu orang lain, sudah, lupakan. Hapus dari ingatan kita, seakan-akan nanti kita sudah lupa, tidak ingat lagi setelah itu. Karena kita memang bantu orang lain karena Allah, bukan karena orang lain supaya balas kita misalnya. Ya. Fatunsilu nafsaka ma'ahum mansilatal khadimi. Ya. Kemudian engkau mendudukkan dirimu bersama mereka seperti kedudukannya seorang pembantu. Kemudian engkau mendudukkan dirimu bersama mereka di hadapan mereka seperti kedudukannya seorang pembantu. Jadi kita ini selalu bantu saudara kita. Jangan kita mau dibantu terus. Ada orang begitu ya. Selamanya dia mau dibantu, tapi bantu orang lain tidak pernah ya terpikir baginya. Nah, ini prinsip kehidupan yang kurang bagus ya. Justru kita hidup berdampingan, bertetangga, kita yang harus lebih banyak membantu orang lain. Ya. Berbuat baik kepada orang lain. Baik, saya kira sampai di sini apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan ya? Diadzani dulu. Iya. Saya kira enggak ada pertanyaan jadi. Ya di anu, adzani. Sebelum kita menutup ya majelis ini, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adab-adab menerima tamu sementara tuan rumah ya sedang puasa sunnah? Artinya tuan rumahnya bagaimana adabnya? Ya. Afdolnya dia makan bersama dengan tamunya, karena itu bagian dari pemulihan terhadap tamu. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan ya tamunya. Ya. Apalagi terkadang kita ya, ada tamu misalnya, kemudian kita tidak makan, kadang tamunya canggung untuk makan. Kan begitu ya? Masa kita makan ya baru tuan rumah tidak makan. Kan kadang tidak enak ya. Maka hal yang seperti ini supaya ya tamu kita tidak canggung ya, supaya dia bahagia ya, lapang hatinya ketika dia makan, maka hendaknya kita temani dia. Iya. Ya walaupun ya tidak ada salahnya kita juga ya tetap berpuasa. Ya, tapi hendaknya kita jelaskan puasanya saya lagi puasa sunnah ini. Apalagi kalau dia datang hari Arafah. Hari Arafah, puasa Arafah itu luar biasa ya. Besarnya keutamaan di situ. Iya. Nah, di sini juga perlu kita perhatikan kalau kita bertamu. Ya, kita tahu kalau saudara kita ini rajin puasa. Puasa Senin Kamis misalnya. Ya jangan kita datang hari Senin atau Kamis. Pilih harian lain. Atau dia orang rajin puasa Arafah. Jangan kita datang ke rumahnya kalau ya hari Arafah ya, pilih harian lain. Atau mungkin pilih waktu ketika dia sudah selesai puasa ya. Buka puasa misalnya maghrib, kita datang maghrib. Jangan datang siang-siang. Karena khawatir nanti dia akan batalkan puasanya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian bagaimana mengkompromikan hadis tentang ya, memuliakan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim dengan nasihat para ulama untuk menjauhi ahlul bid'ah. Ya, sebenarnya tidak ada kontradiksi ya. Ya. Karena yang kita bahas di sini muslim yang bukan ahli bid'ah. Ya. Dan ahli bid'ah itu pun ya jumlahnya sebenarnya sedikit. Ya. Ahli bid'ah itu jumlahnya sedikit. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwa yang dimaksud dengan ahli bid'ah atau biasa disebut dengan mubtadi' itu adalah orang yang ya mengajak kepada bid'ahnya. Dan dia mampu untuk membantah orang yang mempersoalkannya, mengkritik bid'ahnya. Bahkan dia bisa ada bawakan ayat, hadis. Ya, kalau kita mungkin sederhanakan ustaz. Ya. Kalau orang awam-awamnya ini yang tidak mengerti, ya duduk permasalahan hanya ikut-ikutan saja itu bukan ahli bid'ah, tapi disebut pelaku bid'ah. Ya. Nah, ini perlu dibedakan ya. Ya, kalau tetangga kita hanya ikut-ikutan kasihannya, kiainya bilang begini, ya, mengajari dia bid'ah, jangan kita sikapi seperti halnya kiai yang mengajarkan bid'ah tersebut. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, ini semakna dengan pertama tadi, bagaimana menerapkan hadis tentang meringankan sesama muslim terhadap ya beberapa saudara kita yang menyimpang. Ya, dia misalnya ahli bid'ah atau hizbiyah. Ya sama tadi jawabannya ya. Ya, kalau dia dai dan punya pengaruh di masyarakat ya. Dan kedatangan kita bisa ya menjadi orang terpengaruh dengan bid'ahnya, penyimpangannya. Ya, jangan kita datang bertamu ke rumahnya atau jangan kita undang ke rumah kita untuk ya bertamu. Wallahu taala alam bisawab. Taib, ini ada pertanyaan ya terakhir bagi penanya. Saya belum tahu ilmunya. Silakan Anda bertanya kepada ustaz yang lebih berilmu. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.